Salam Raja. Super track luar biasa. Satu dekade track dalam rangka pesta rakyat dalam hari raya ulang tahun Bhayangkar. Fasco, ada istri terima kasih at media, terima kasih buat tenun. Unseli. Jangan nget-ngetan diputer bareng teman-teman konco-konco yang luar biasa Dimas Sudarsen. Tuku kentang ning prapatan balikan ning mantan mojo. Pacar menghilang, cari yang baru. Kocok rosok, cilik hatimu. Masih banyak di luar yang menunggumu. Hidupku judi nikmati. Jangan sampai kamu frustasi. Apa mana sampai stres diri. Gara-gara mengharap mantan kembali. Tunggu ketat. Boleh tepuk tangan buat Unseli ya.